Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 27 Syawal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 1 Juli 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati serta para pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Banyumas dan sekitarnya. Juga para pendengar Radio Best FM di Solo Tegal dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Juga para pendengar Radio Roja dan TV Roja serta UVTV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa mengawali kembali pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 134 mengangkat tema mendidik anak memerlukan konsistensi. Nopo konsistensi? Istiqomah. Konsistensi ini kenapa? Istiqomah, istilah agamanya. Jadi istiqomah itu adalah sebuah ajaran yang sangat diperintahkan di dalam agama kita. Makanya orang yang istiqomah itu dijanjikan balasan yang luar biasa. Contoh misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kita, Rabb kita adalah Allah, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun para malaikat kepada orang tersebut, kata para ulama tafsir, di saat mereka sedang sakaratul maut. Jadi orang yang beriman dan istiqamah itu ketika sakaratul maut akan didatangi para malaikat. Ngapain para malaikat itu? Memberikan pesan, alla takhafu wala tahzanu. Kalian itu enggak perlu takut. Kalian juga enggak usah bersedih. Biasanya kalau orang akan mati itu memikirkan apa yang akan dia hadapi dan apa yang akan dia tinggalkan. Jadi yang membuat orang sedih, susah, sulit, pusing, galau itu adalah apa yang akan dihadapi kelak dan apa yang akan dia tinggalkan. Yang akan dihadapi adalah nasib dia, mau ke surga atau ke neraka. Sedangkan yang ditinggalkan adalah keluarganya, anak, istri, suami, orang tua. Itu bagaimana nasib mereka. Orang yang istiqomah itu diberi pesan sama para malaikat, "Alla takhafu wa la tahzanu." Kalian enggak perlu takut. Kalian tidak perlu takut tentang masa depan kalian. Karena kalian sudah berjuang untuk istiqomah, maka Allah akan mengganjar keistiqomahan kalian dengan balasan yang jauh lebih istimewa. Wala tahzanu, dan gak usah sedih dengan nasib anak-anak kalian, keturunan kalian, istri kalian, keluarga kalian. Gak usah sedih, karena kehidupan mereka ditanggung oleh siapa? Oleh Allah. Gak perlu khawatir anak-anak kalian masih kecil-kecil, belum bisa mencari nafkah. Yang akan menanggung mereka adalah zat yang jauh lebih sayang dibandingkan kita kepada anak-anak kita sendiri. Makanya orang-orang yang istiqomah itu ketika meninggalnya hidup, ketika meninggalnya meninggal dalam keadaan tenang. Karena ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus malaikat itu kembali melanjutkan perkataannya, "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kami, kata para malaikat, mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan kabar gembira buat kalian yang dahulu istiqomah, bil jannati allati kuntum tu'adun. Kami membawa kabar gembira bahwa kalian akan masuk surga sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Itulah buah manis dari istiqomah. Dan istiqomah itu ternyata bukan hanya dibutuhkan ketika sholat. Ya. Jadi sholat pun harus istiqomah. Orang ada sholat rajin, masya Allah, seminggu. Praine sebulan. Rajin sebulan, praine setahun. Istiqomah dibutuhkan ketika sholat. Istiqomah dibutuhkan puasa. Istiqomah dibutuhkan untuk keluarkan zakat. Tapi ternyata istiqomah itu bukan cuma untuk itu saja. Termasuk dalam mendidik anak pun juga butuh istiqomah. Yang kita bahasakan di sini dengan nopo konsistensi. Konsisten dalam apa? Konsisten sebagai orang tua ya konsisten memberikan ketenangan, memberikan perhatian. Itu konsekuensi kita punya anak. Jadi kalau orang punya anak, dia punya konsekuensi memberikan ketenangan kepada anaknya. Satu. Yang kedua, konsisten untuk menegakkan aturan. Bagus mana hidup pakai aturan atau tidak pakai aturan? Pakai aturan. Rumah tangga juga akan lebih indah kalau ada aturan di situ. Gak usah kita itu terpengaruh dengan orang yang mengatakan bahwa kita harus membudayakan kebebasan. Kebebasan kepriwe. Ya. Kalau ada orang bebas untuk menghina kita, senang namun betul? Enggak. Ada orang menghina kita, kemudian kita tersinggung, lalu dia mengatakan, ini kan hak asasi manusia. Kita enggak mau. Ya. Indah itu ada dalam keteraturan. Maka sebagai orang tua kita harus konsisten, satu, untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan perhatian. Dua, konsisten untuk menegakkan aturan. Orang tua yang konsisten untuk memberikan perhatian kepada anaknya, maka anak ini akan hidup dalam ketenangan. Contoh misalnya, bayi, sejak bayi, ya, sejak anak kita masih bayi, kita harus konsisten. Bayi, ketika dia merasa orang tuanya konsisten, maka dia akan tenang walaupun dia menangis. Kenapa? Karena dia saat menangis, orang tuanya akan cepat datang. Konsisten untuk memberikan perhatian. Nangisnya kenapa? Ini yang lebih paham biasanya. Biasanya ibu-ibu. Anak menangis itu memiliki sejuta makna. Ya. Menangis karena lapar, menangis karena haus, menangis karena ngompol, ya. Menangis karena sakit. Ya. Nah ini yang paham biasanya ibu-ibu. Bapak-bapak ya kadang paham, kadang orang. Nangis sudah dikipasi malah kademen. Ini enggak paham maksudnya apa nangisnya ya. Jadi anak itu ketika menangis lalu orang tua yang konsisten ini datang, maka anak akan tenang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak kecil anak ini membutuhkan konsistensi orang tua. Termasuk ketika sudah mulai beranjak besar. Ya. Termasuk ketika anak sudah mulai sekolah. Dia membutuhkan orang tua yang konsisten. Konsisten bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Itulah sebabnya kenapa orang tua disuruh bekerja, terutama bapak-bapak. Sehingga ketika anak punya kebutuhan, dan kebutuhan itu kebutuhan yang memang primer, kebutuhan yang mendesak, maka orang tua siap untuk memberikan memenuhi kebutuhannya. SPP, sekolah, makan, ya, baju. Apa yang dibutuhkan oleh anak, ketika orang tua bisa memenuhinya, maka akan ada ketenangan yang muncul di dalam hati anak tersebut. Jadi konsistensi orang tua itu membuahkan ketenangan. Ya. Sehingga anak itu merasa nyaman untuk duduk bersama dengan orang tuanya. Karena dia tahu, dia sadar, dia bisa merasakan orang tuanya ini bisa memberikan ketenangan dan percaya bahwa orang tua ini bisa memberikan, memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh si anak. Tentunya semuanya dengan izin siapa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jenis yang pertama konsisten. Konsistensi orang tua untuk memberikan ketenangan, kenyamanan kepada anak. Yang kedua adalah konsistensi orang tua untuk menjaga peraturan yang ada di rumah. Bagaimanapun juga, rumah tangga yang baik itulah rumah tangga yang di situ ada aturannya. Aturan mulai dari waktu tidur, waktu makan, waktu bercengkerama, waktunya sholat, waktunya belajar. Rumah tangga yang di dalamnya ada aturan tadi, kapan bangun, kapan tidur, kapan makan, kapan sholat, kapan belajar. Rumah tangga yang ada aturan seperti ini, kemudian aturan itu dijaga secara konsisten, secara istiqomah, boten angin, angin-anginan, maka akan menumbuhkan perasaan tanggung jawab di dalam diri anak. Anak jadi merasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Tugasnya pagi-pagi jam sekian bangun. Wudu, berangkat ke masjid, pulang dari masjid, dia sudah tahu pekerjaannya apa. Oh berarti kalau pulang dari masjid pekerjaannya satu menyiapkan misalnya mau sekolah berarti menyiapkan apa? Menyiapkan alat tulis, menyiapkan buku. Kemudian nanti jam sekian mandi. Sedangkan ibu punya tugas sendiri untuk memasak, menyiapkan kebutuhan anak, buat sarapan. Bapaknya mungkin juga menyiapkan hal-hal yang lain, membimbing anak untuk mengulangi hafalan Al-Quran misalnya. Anak itu kalau dia tahu orang tuanya konsisten, maka dia akan terbiasa untuk memiliki tanggung jawab. Berbeda dengan orang tua yang tidak memperhatikan aturan. Orang tua yang tidak memperhatikan aturan, itu akan mencetak anak-anak yang tidak punya tanggung jawab. Sekarpe dewek. Bangun semaunya sendiri. Main juga semaunya sendiri. Karena memang gak pernah ditegakkan aturan secara konsisten oleh orang tuanya. Anak tidur dibiarkan. Loh. Jadi ini buatan digugah pak. Lah ya setangine bae. Loh setangine, tangine jam 10 berarti? Jam 10. Jangan. Ya. Jadi ini berarti konsinau pak. Lah yang konanu. Lagi bombong yang konsineda. Orang tahu bombong. Kapan le Arab? Sinau. Ya. Dan anak itu ketika dia tahu bahwa oh aturannya seperti ini dia nggak akan banyak bikin keributan, nggak akan banyak debat, karena dia sudah tahu. Oh ya ini jamnya sekian, jamnya ini, jam ini. Makanya kalau anak melanggar aturan itu dan ini sudah konsisten dijalankan, itu biasanya anak itu sudah merasa sendiri dia bersalah. Tanpa harus kita katakan kamu bersalah, dia sudah merasa. Oh iya saya salah. Sehingga dia gak akan banyak debat. Gak akan banyak protes. Ya salah. Ya. Dia juga gak akan nyoba-nyoba untuk melanggar. Ngetes. Ya. Ada sebagian anak itu punya hobi apa? Ngetes. Ya. Ngetes orang tuanya. Ya. Maka konsistensi lagi-lagi dibutuhkan saat itu. Kalau misalnya orang tua memang sudah bikin aturan. Ya, nak, nanti kalau kamu melanggar aturan ini, maka konsekuensinya kayak gini. Contoh misalnya kamu nanti kalau misalnya gak tidur siang, konsekuensinya nanti uang jajannya dikurangi misalnya. Suatu saat anak akan nyoba. Cobalah kayak ngapa sih? Kalau seandainya tidak, tidur siang. Kok jenengan kemudian tidak menerapkan konsekuensi itu dengan alasan kasihan, melas, maka nanti besok-besok anak akan terus melanggar. Karena sejatinya ada sebagian anak yang pengen ngetes siapa? Orang tuanya. Ya. Sekali kita menggagalkan aturan, tidak menerapkan aturan, maka anak akan ketagihan, ketagihan, ketagihan. Akhirnya aturan itu berantakan. Maka konsistensi dalam mendidik anak itu sangat diperlukan. Contoh tidak konsisten seperti apa? Contoh. Sudah mengatakan tidak. Kok kemudian berubah menjadi nopo? Iya. Atau sudah mengatakan iya, kemudian berubah menjadi tidak. Ya. Contoh misalnya. Besok hari Ahad, aku pengen main futsal. Boleh gak, Bi? Enggak. Karena besok hari Ahad mau ada tamu, keluarga, Mbah mau kesini mau silaturahim misalnya. Kita harus menghormati mereka. Ya tapi kan gini. Enggak. Terus mulai itu nangis, banting pintu, nendangi apa. Ya. Mulai itu ada apa? Ada rasa kasihan, ragu-ragu. Menek pintunya dibanting ya rusak ya. Nanti kalau sampai bantingi gelas gimana? Itu belum terjadi. Baru cuma apa? Baru cuma kekhawatiran saja. Mulai. Akan berubah nanti menjadi iya. Padahal sebelumnya nopo? Tidak. Ini namanya kurang konsisten. Ya. Jadi kalau sudah mengatakan tidak, ya tidak. Jangan kemudian tidak berubah menjadi iya, atau iya berubah menjadi tidak. Besok anu ada piknik sekolahan. Aku pengen ikut. Iya, enggak apa-apa. Sudah siap-siap, udah nyiapin ini. Ya. Besoknya tinggal mau berangkat. Enggak lah, Abi berubah pikiran, enggak boleh. Bagaimana? Jengkelnya anak tersebut tanpa ada alasan loh. Kecuali ada alasan, tahu-tahu si anak ini sakit parah, demam tinggi, itu lain masalah. Ya. Berarti panjenengan juga jangan kemudian tidak, berarti tidak seumur hidup gitu ya. Kita juga harus lihat sikon. Tapi yang kita kritik di sinilah merubah tidak menjadi iya atau iya menjadi tidak tanpa alasan yang jelas. Itu adalah salah satu contoh ketidakkonsistenan. Contoh yang lain tidak konsisten. Antara bapak dengan ibu enggak konsisten. Enggak sama. Bapak mengatakan iya, ibu mengatakan tidak. Kira-kira ikut siapa? Bapak mengatakan iya, ibu mengatakan tidak. Ikut siapa kira-kira? Biasanya ikut yang mengatakan iya. Pak, izin mau main game. Kata bapak, enggak. Pergi ke siapa? Ibunya. Bu, izin game. Ya, isra papa. Kira-kira ikut siapa? Iya. Mengikuti yang mengatakan iya. Mengikuti yang enak buat dia. Maka, sebelum kita bikin aturan itu, bapak dan ibu ini perlu sepaham dulu. Mana yang boleh, mana yang tidak. Seandainya suatu saat aturan itu belum ditentukan, maka siapa yang menjawab duluan, seharusnya pasangan yang satunya mengikuti. Misal ada aturan yang belum dibikin, anak minta, bapak sudah terlanjur mengatakan iya, ibunya jangan ujuk-ujuk mengatakan tidak. Di hadapan anak, bingung nanti anak. Terus bagaimana Ustadz? Kalau memang itu salah, kalau salah, sampaikan kepada bapak nanti. Ketika gak ada anak. Ya. Sehingga kehormatan bapak tetap terjaga, soliditas antara bapak dan ibu juga tetap terjaga. Ya. Gak kemudian saling menyalahkan, bok, gara-gara bapak sih. Ya. Itu pun di hadapan anak. Enggak boleh seperti itu. Yeah. Kalau yang kayak gini saja enggak boleh. Apalagi bapak ibu tukaran. Di hadapan siapa? Di hadapan anak. Sama sekali tidak bijaksana. Yeah. Walaupun punya kesalahan. Tapi bukan seperti itu cara mengatasi kesalahan. Yeah. Ini contoh ketidakkonsistenan. Contoh lagi ketidakkonsistenan orang tua. Ketika orang tua itu mengancam, ya, akan memberikan konsekuensi, tapi di hatinya itu dia sudah berniat tidak akan menjalankan ancaman itu. Itu tidak konsisten. Jadi kalau memang kita akan memberikan konsekuensi atas tindakan buruk anak kita, ya kita bertekad ini kalau betul-betul dilanggar kita akan jalankan. Makanya, Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa, kalau kita itu mau bikin konsekuensi, hukuman, dipikir matang-matang. Kira-kira kita tega enggak untuk melaksanakannya? Mungkin atau tidak dilaksanakan? Contoh, anak bermain bukan pada waktunya. Waktunya belajar, kemudian main. Wah, kita harus bikin konsekuensi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya mainannya dibuang ke kali misalnya. Atau mainannya ditutup nganggo palu sampai hancur. Coba jenengan pikirkan, kira-kira jenengan itu, kalau itu diterapkan, tega apa tidak? Mungkin atau tidak? Manfaatnya besar atau tidak? Bayangkan mobil-mobilan remote dibeli 400 ribu. Begitu anak melanggar, langsung dikebruk. Si ngacok siapa? Orang mana? Orang tuanya yang aduh, jangan patang atau saya. Jadi kalau kita itu mau bikin konsekuensi, dipikirkan dulu. Kira-kira ini konsekuensi yang akan diterapkan nanti, mungkin atau tidak. Melas atau tidak, kasihan atau tidak, merugikan atau tidak. Kemudian juga kalau bikin konsekuensi jangan terlalu ringan. Sehingga tidak ada efek jeranya. Contoh misalnya, anak mainan. Bukan pada waktunya bermain. Konsekuensinya mainan itu kita rampas 5 menit. Dirampas apa? 5 menit. Setelah 5 menit dikembalikan. Kira-kira anak itu kapok atau tidak? Kapok atau tidak? Enggak. 5 menit ya. 5 menit bisa mainan yang lain. Maka ketika kita akan menerapkan sebuah konsekuensi hukuman atas pelanggaran, maka pikirkan masak-masak supaya kita tidak berat dan supaya hasilnya terasa. Terus apa tantangannya? Istiqomah atau konsistensi tadi. Tantangannya adalah kesibukan. Ya. Kita bikin jam tidur anak. Misal, nak, kamu harus tidur jam 2. Sampai jam 3 misalnya. Tidur siang. Itu godaannya, tantangannya lah kita sendiri. Kadang-kadang mungkin pulangnya telat. Kita pulang pas jam 2. Kita pulang kerja itu pengennya apa? Pengennya istirahat. Ya. Yeah. Tapi kita punya PR. PR-nya apa? Membuat anak ini tidur. Sedangkan nunggoni anak tidur itu kira-kira 1 menit cukup? Cukup apa betul? Ya, pengalaman membuktikan seperempat jam saja kadang-kadang enggak cukup. Sedangkan kita ini sudah capek, kita sudah pengen bubuk, kita sudah pengen istirahat. Masih harus nunggoni anak supaya istirahat. Kan berat. Itulah yang namanya konsisten. Jadi jangan dibayangkan konsisten itu semudah kita bernafas. Gampang. Enggak, butuh perjuangan konsisten itu. Itu godaannya, itu tantangannya. Ya. Dan pengalaman membuktikan kadang-kadang kita nunggoni anak malah kita tidur duluan. Akhirnya bocahnya ucul. Saya bicara tentang pengalaman pribadi. Jadi sudah kita tunggu ini, ternyata begitu kita tidur lep gitu, bangun-bangun bubut saya wujul mengganti. Ya. Ya. Itulah tantangan. Tantangan yang lain apa? Tantangan yang adalah perasaan. Perasaan. Perasaan itu dibutuhkan. Perasaan itu dibutuhkan. Tapi kadang-kadang perasaan ini bisa mengalahkan logika. Bisa mengalahkan logika. Ketika kita akan terapkan aturan, kadang-kadang ada ngomong, wah, kayak wong tuane galak. Ya. Wah, itu orang tuanya jahat. Ya. Karena apa-apa enggak boleh, apa-apa enggak boleh. Akhirnya kita pun jadi merasa, ah, saya daripada dikatakan kayak gitu, mendingan yes, kasih kita keringanan-keringanan. Akhirnya pelanggaran dibiarkan, 1, 2, 3, karena perasaan. Maka kita harus melawan itu. Kalau memang ini sudah aturan, ya tegakkan aturan tersebut. Ya. Kesampingkan perasaan. Karena ini untuk kebaikan bersama. Hiburannya apa? Hiburannya kalau kita sudah melihat adanya perubahan positif. Ya. Ketika kita konsisten, kita sudah bikin aturan. Nah, pokoknya setiap hari kamu harus mengulangi hafalan Quranmu 1 juz. Setiap napa? Hari. Dan 1 juz ini kamu enggak baca sendiri, tapi harus disimak oleh bapak atau ibu. Ini sekilas bikin aturan seperti sekilas kan gampang 1 juz. Tapi begitu napa? Praktek, jenengan yang nyimak, waduh, godaannya wakeh. Nopo? Ngantuk. Yeah. Apalagi kalau waktunya itu ba'da subuh. Apalagi hari-hari ini, wahan, Masya Allah, hari-hari ini kan dingin gitu. Nyimak anak itu kadang, waduh, untuk menjaga supaya mata ini tetap melek ini luar biasa. Ya. Tapi subhanallah Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita berusaha untuk konsisten, maka anak pun akan terbawa dengan izin Allah. Berbeda kalau misalnya kita, wah Bapak ngantuk lah, tidur dulu nanti dilanjutkan. Nanti, wes bablas. Ya. Akhirnya satu hari itu gak selesai. Atau ketika kita melihat anak ini mulai merajuk, baru dapat setengah jus, kemudian mulai merajuk, capek, apa gitu. Kemudian kita ngalah, besoknya kayak gitu lagi. Maka menjaga konsistensi itu berat. Tapi ketika kita berusaha untuk menjaga seminggu, sebulan, dua bulan, lama-lama sesuatu yang awalnya terasa berat itu akan berubah menjadi ringan. Anak akan terlihat perubahannya. Kalau kemarin baru dapat seperempat jus, anak ini sudah ngeluh. Ketika kita konsisten, kita tunggoni, kita juga enggak emosian, ya. Maka lama-lama anak ini setengah jus pun sudah dianggap ringan. Lama-lama satu jus dianggap ringan. Itu namanya perkembangan positif. Ustaz, yang namanya konsisten itu apa ya? Enggak berubah. Bukan. Karena hidup ini selalu ada nopo? Perubahan. Konsisten itu bukan berarti enggak berubah. Kenapa? Karena hidup adalah perubahan. Tapi ketika kita akan merubah suatu aturan, anak usia 3 tahun dengan anak usia 5 tahun, apa ya sama aturannya? Kan tidak. Ketika ada perubahan ini, tidak apa-apa. Aturannya dirubah pun tidak apa-apa. Yang penting, sosialisasinya jelas kepada anak. Contoh misalnya, anak ini sebelum usia 7 tahun, itu kan belum disuruh untuk nopo? Sholat. Ketika usia 7 tahun baru disuruh sholat. Ketika anak usia 6 tahun, dia kan belum disuruh-suruh untuk sholat. Begitu besok, ini sudah 6 tahun, 11 bulan, 29 hari. Tinggal apa? 1 hari. Saat itulah dirubah aturan. Atau sebelumnya, sudah ada semacam pengarahan sosialisasi kepada anak. Nak, umurmu besok akan masuk 7 tahun. Mari kita rayakan hari ulang tahun. Bukan. Bukan itu. Nak, besok usiamu 7 tahun. Berarti kamu besok sudah disuruh sholat. Berarti aturannya enggak kayak kemarin. Aturannya besok setiap waktu sholat, bapak ibu akan nyuruh kamu sholat. Ini namanya merubah nopo? Aturan. Nanti menjelang umur berapa? 10 tahun. Itu aturannya berubah lagi. Aturannya nak, bapak ibu bukan sekedar nyuruh. Tapi bapak ibu akan tegas ketika kamu tidak mengikuti aturan ini. Itu namanya merubah nopo? Aturan. Merubah aturan ini akan berjalan dengan baik ketika ada sosialisasi yang baik juga kepada anak dan tetap konsekuen. Tetap kita konsisten untuk mengingatkan anak dengan aturan tersebut. Ya. Dan tentunya anak itu juga harus paham kenapa dia disuruh sholat. Kenapa ketika usia 10 tahun orang tuanya lebih tegas dibandingkan ketika usianya masih belum 10 tahun? Anak harus paham. Itulah tugasnya orang tua memahamkan anak. Kenapa harus sholat? Konsekuensinya apa kalau nggak sholat? Itulah tugasnya orang tua kepada anaknya. Jamaah yang kami hormati, satu aturan konsisten itu lebih baik daripada banyak aturan tapi angin-anginan. Maka monggo kita latihan untuk konsisten dengan aturan-aturan yang kita bikin di rumah kita bersama dengan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan karunia taufiknya kepada kita semua. Agar kita bisa mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga mereka bisa menjadi tabungan kita di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan. Masih ada waktu tersisa. Silakan kalau ingin bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk istiqomah untuk salat bangun malam dan mengingat anak-anak untuk salat malam? Padahal iman kita kadang naik dan kadang turun. Apalagi sekarang lagi musim dingin dan suka malas untuk bangun. Ustaz, berapa di sekolah? Ya, bagaimana istiqomah supaya bisa bangun malam? Pertama, sebelum ngomongin anak, ngomongin kita dulu sebagai orang tua. Bangun malam itu salah satu ibadah yang mulia, tapi membutuhkan persiapan. Persiapannya apa? Persiapannya siangnya ada tidur siang. Itu semacam tabungan istirahat yang akan kita manfaatkan di malam hari. Itu namanya persiapan. Persiapan berikutnya adalah tidur gasik. Kenapa? Tidur gasik. Nabi SAW itu menyukai kebiasaan tidur gasik. Sehingga beliau tidak suka ngobrol habis isya. Semakin gasik kita tidur, gasik we ora jam pitu, ora isyaan go gasik. Gasik itu ya setelah isya segera istirahat. Semakin gasik kita tidur, akan semakin mudah kita bangun. Ini yang kedua. Yang pertama persiapan tidur siang. Yang kedua nopo? Kasik tidurnya. Yang ketiga adalah jangan terlalu banyak makan. Apalagi makannya habis isya. Ya. Apalagi makannya berat-berat. Wis sega, mie ayam, bakso. Gimana bisa bangun? Berat. Ya, makanya sebenarnya ahli kesehatan pun mengatakan bahwa makan habis isya itu kurang sehat, karena organ-organ tubuh itu menjadi tidak bisa istirahat dengan maksimal. Jadi organ tubuh itu perlu untuk adanya pembaharuan sel, dan pembaharuan sel yang mati-mati diganti dengan yang baru, yang rusak-rusak diperbaiki. Itu waktunya adalah di malam hari biasanya. Nah kalau misalnya kita makannya telat, kemudian yang seharusnya istirahat organ dalam ini malah bekerja, akhirnya kan tidak ada pembaharuan. Atau pembaharuannya berjalan tapi tidak maksimal. Akibatnya apa? Akibatnya kita bangun lesu. Ya. Maka jangan terlalu banyak makan. Yang keempat, dan ini yang sangat vital, adalah hindari maksiat. Karena maksiat itu membuat mata menjadi berat, membuat telinga menjadi tertutup, tidak mendengar suara azan, ya. Membuat kaki terasa sulit untuk dilangkahkan. Ya, itu maksiat, maka tinggalkan. Nah, kalau nyiasati udara dingin, ya siapkan air hangat. Siapkan air hangat. Boleh enggak wudu pakai air hangat? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Maka sebelum tidur sudah nyiapkan air di termos. Atau kalau misalnya punya heater di kamar mandi, ya udah pasang heater. Ya. Jadi kalau misalnya dalam urusan duniawi saja kita itu siap-siap. Ada kulkas di rumah. Itu kan urusan duniawi. Ya. Untuk supaya banyak bisa nyimpen makanan. Itu kan urusan duniawi. Nah untuk urusan duniawi kita mau mengorbankan duit sekian juta. Masa untuk urusan akhirat kita gak mengorbanin beli heater. Ya. Yang harganya kemungkinan besar kalau yang pakai gas itu kan lebih murah daripada kulkas. Paling heater kan sekitar 1 jutaan. Kulkas pinten? 2 juta, 3 juta. Untuk urusan duniawi kita ringan mengeluarkan 3 juta. Untuk urusan ukhrawi masa kita enggak ringan mengeluarkan 1 juta. Ya kalau memang pengen enggak ada duitnya ya sudah godok banyu. Dan sebaiknya godok banyunya sebelum tidur. Jangan jenengan godok banyunya begitu bangun godok banyu turu maning. Ya, malah sampai sat nanti. Ya. Sebelum tidur sudah siapkan, masukkan apa termos nanti buat wudu. Ya. Kalau anak ya, kalau buat saya sih biasakan dulu subuhannya. Biasakan dulu subuhannya. Subuhannya sudah konsisten, nanti mulai pelan-pelan dibangunin lebih kasik lagi secara bertahap. Ya, secara bertahap. Ya, satu lagi pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini pertanyaan sering ditanyakan, bagaimana anak sudah remaja tapi masih sulit diajak sholat. Saya sering sampaikan, tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Anak usia remaja kok belum mau sholat? Ini ada sesuatu yang keliru ketika anak itu masih kecil. Contoh misalnya, Nabi kan tadi sudah kita sampaikan usia 7 tahun sampai 10 tahun disuruh diajak sholat dengan cara yang halus. Selama 3 tahun. 5 kali sehari, kali 360 hari, kali 3 tahun. Itu sudah dijalankan atau belum? Ya. Kalau memang dahulunya enggak dijalankan, ya wajar seandainya hasilnya seperti itu. Ya Ustaz, sekarang sudah terlanjur Ustaz. Ya sudah, kalau sudah terlanjur maka Anda harus ekstra. Anak ini usia remaja mestinya kan sudah bisa diajak berpikir. Maka Anda harus menyiapkan alasan-alasan yang beragam, bukan cuma satu alasan. Alasan-alasan yang beragam yang bisa membuat anak ini merasa yakin kenapa dia harus sholat. Anda harus siapkan itu. Alasan pertama misalnya, ini perintah Allah. Alasan kedua untuk bahagia. Alasan ketiga supaya bisa masuk surga. Alasan yang keempat supaya terhindar dari neraka. Alasan yang kelima mengajarkan kedisiplinan. Alasan, Anda harus sampaikan itu dan itu dijelaskan kepada anak. Itu konsekuensi. Ketika dahulu saat anak masih kecil kita tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka konsekuensi yang akan dihadapi anak menjadi demikian. Berarti kita harus tanggung jawab. Ini akibat dari kesalahan kita. Untungnya dia remaja, remaja itu bisa diajak berpikir. Cuman butuh kesabaran. Butuh kesabaran, butuh komunikasi yang baik supaya anak bisa menerima. Maka Anda punya kewajiban bolak-balik mengingatkan, bolak-balik mengingatkan, dijelaskan kenapa, kenapa. Yang namanya nasihat itu enggak ujuk-ujuk langsung diterima. Bisa jadi setelah dinasihati 1 tahun baru menerima. Yang penting kita itu sudah berupaya. Daripada kita kerjanya cuma ngomel, ngomel, ngomel, ngomel. Kira-kira anak itu kalau diomeli, tambah manut atau tambah angel? Seringnya anak itu tambah angel. Dia merasa orang tuanya cerewet, bawel, cerewet. Ya. Maka memberi nasihat pun juga ada caranya. Itu yang pertama. Anda harus menyiapkan argumen yang bisa membuat anak menjadi puas. yakin bahwa memang dia harus sholat. Yang kedua, doa. Ya. Tidak ada senjata yang lebih dahsyat melebihi apa? Doa. Doa itulah senjatanya orang yang beriman. Minta sama Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku manusia-manusia yang senantiasa menegakkan apa? Sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Terus minta sama Allah seperti itu. Jangan pernah putus asa. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk atas segala kurangannya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.